السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزكم الله، di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan qiraah kita pada risalah, penjelasan dari risalah Al-Qawaid Al-Arba', dan sekarang kita masuk kepada kaidah yang ketiga. Ya, kaidah yang ketiga dari empat kaidah yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Berkata Al-Syeikh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, wal-qa'idatu thalithatu, dan kaidah yang ketiga. Ya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahara ala unasin mutafarriqina. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang dimaksud zahara, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul, nampak, artinya diutus, ala unasin, pada manusia, mutafarriqina fi ibadatihim, yang mereka berbeda-beda dalam ibadah mereka, artinya mereka menyembah sesuatu yang berbeda-beda, tetapi semuanya intinya adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Minhum may ya'budul malaikata, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum may ya'budul anbiya'a was-salihin, dan di antara mereka ada yang menyembah al-anbiya, yaitu para nabi, was-salihin, dan orang-orang salih. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْأَحْجَارَ وَالْأَشْجَارَ, dan di antara mereka ada yang menyembah al-ahjar, bebatuan, wal-ashjar, dan pepohonan. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ, dan di antara mereka ada yang menyembah matahari, wal qamara, dan rembulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, artinya ya karena semuanya berbuat kesyirikan, apapun yang disembah, apakah menyembah malaikat, para nabi, orang saleh, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah bulan, rembulan, semuanya intinya menyembah Allah. Intinya mereka semuanya berbuat kesyirikan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka diperangi semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yufarriq bainahum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan di antara mereka. Jadi yang menyembah matahari dan rembulan atau menyembah orang saleh, ya sama aja. Mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah berbuat kesyirikan dengan menyembah Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Salih Fauzan hafizahullah taala, al-qaidatu tsalitsatu, kaidah yang ketiga, anna nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itha ila unasin minal musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Minhum may ya'budul malaikata. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum may ya'budu syamsa wal qamara. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan rembulan. Wa minhum may ya'budul asnama wal ahjara. Dan di antara mereka ada yang menyembah patung-patung, berhala-berhala. Wal ahjara, dan bebatuan. Wal ashjara, dan pohon-pohon. Wa minhum may ya'budul awliya'a was-salihina. Dan di antara mereka ada yang menyembah wali, ya, was-salihina, dan ada yang menyembah orang-orang salih. Wa hadha, yang kata Syekh Salih Fauzan hafizahullah taala, wa hadha min qubhi syirki, ini adalah merupakan keburukannya kesyirikan. Wa hadha min qubhi syirki, ini adalah termasuk keburukannya kesyirikan, yaitu anna ashabahu, bahwa sesungguhnya pelaku kesyirikan, la yajtami'una ala syai'in wahidin, mereka tidak bersepakat pada satu hal. Bi khilafil muwahhidina, berbeda dengan orang-orang yang bertauhid, fa inna ma'budahum wahidun, maka sesungguhnya yang disembah oleh orang-orang yang bertauhid hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul amil wa amillahul wahidul qahar, apakah rab yang berbeda-beda itu lebih baik? Amillahul wahidul qahar, ataukah Allah yang Maha Esa lagi yang menundukkan, menaklukkan? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Ya, tidaklah yang kalian sembah selain Allah melainkan hanya nama-nama yang kalian buat-buat sendiri. Ini yang di apa, surah Yusuf, ya, ayat ke-39 dan 40. Famin salabiyati syirki wa abatilihi, termasuk sisi negatifnya kesyirikan dan kebatilan-kebatilan kesyirikan, anna ahlahu, bahwa pelaku kesyirikan, mutafarriquna, mereka berbeda-beda, fi ibadatihim, dalam ibadah mereka. Artinya yang disembah beda-beda. La yajma'uhum dhabitun. Mereka tidak disatukan dengan satu kaidah, ya, satu yang mengumpulkan mereka, enggak ada. Li'annahum la yasiruna ala aslin, karena mereka tidak berjalan di atas satu pondasi. Wa innama yasiruna, artinya enggak berjalan di atas satu hal yang benar. Tetapi mereka, wa innama yasiruna, tidak lain, tidak bukan, mereka berjalan ala ahwa'ihim, ya, di atas hawa nafsu mereka, wa di'ayatil muballilina, dan seruan-seruan orang-orang yang menyesatkan. Fataksuru tafarruqatuhum, maka perpecahan mereka, perselisihan mereka semakin banyak. Perpecahan mereka dalam hal tadi, yang disembah beda-beda. Makin banyak, yang satu punya sesembahan sendiri, yang lain pun punya sesembahan sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani mathala. Alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Surat Az-Zumar ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu mathala. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan terkait dengan orang yang bertauhid dan yang berbuat kesyirikan. Apa perumpamaannya? Rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna. Seorang budak, hamba sahaya, yang dimiliki oleh syuraka. Ya, pemiliknya banyak yang bersekutu. Mutasyakisuna, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Jadi nggak sama. Dimiliki oleh orang banyak yang masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Warajulan salama, dan seorang budak, salaman li rajulin, yang murni milik satu orang saja. Hal yastawiyani mathala, apakah sama dua contoh ini? Yang satu dimiliki oleh orang banyak yang bersyarikat dan mereka seringkali bertikai karena punya kepentingan masing-masing. Ya, karena punya kepentingan sendiri-sendiri sehingga mereka sering bertikai. Dengan orang yang dengan budak yang hanya milik satu orang saja. Pasti tidak sama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamuna, tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Nah, ini perumpamaan bagi orang yang beribadah hanya kepada Allah saja dengan yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berbeda-beda cari-cari sesembahan mana yang cocok sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi perumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat ke-29 ini seperti seorang budak yang dimiliki oleh orang banyak, punya kepentingan beda-beda masing-masing, ya, dengan orang yang hanya satu saja pemiliknya, atau budak yang pemiliknya hanya satu saja. Maka tentu pasti berbeda. فَالَّذِي يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ, maka orang yang beribadah hanya kepada Allah saja, مِثْلُ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يَعْبُدُهُ شَخْصٌ وَحِدٌ, seperti budak yang dimiliki oleh satu orang. Yartahu ma'ahu, yang dia merasa senang bersama dengan pemiliknya yang satu ini saja. Ya'arifu maqasidahu, dia tahu maksud-maksud dari tuannya yang hanya satu ini saja. Wa ya'arifu matalibahu, dan dia mengetahui apa yang diinginkan oleh tuannya yang satu ini. وَيَرْتَاحُ مَعْهُ, dan dia merasa ya tenang bersama dengan satu tuannya ini. لَكِنَّ الْمُشْرِكَ, tetapi orang musyrik, مِثْلُ الَّذِي لَهُ عِدَّةُ مَالِكِينَ, ya perumpamaannya seperti orang yang dimiliki oleh orang banyak atau ada beberapa pemilik. Ma yadri man yurdi minhum, dia tidak tahu dia harus membuat ridha yang mana ini dari pemilik-pemiliknya. Kullu wahidin lahu hawan, setiap pemiliknya memiliki keinginan yang berbeda-beda sendiri-sendiri. Wa kullu wahidin lahu talabun, setiap pemiliknya masing-masing punya permintaan yang berbeda-beda. Wa kullu wahidin lahu raghbatun, dan masing-masing dari pemiliknya punya keinginan sendiri-sendiri. Kullu wahidin yuriduhu ayyatiya indahu. Masing-masing menginginkan agar si budak ini ya datang kepadanya. Jadi dia bingung nih, mau kemana dia, mau membuat ridha yang mana. Walihadha qala subhanahu, oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna. Allah buat perumpamaan seorang budak yang dimiliki oleh banyak pemilik yang masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri. Ya'ni maknanya adalah yamlikuhu iddatu ashkhas, dimiliki oleh banyak orang. La yadri man yurdi minhum, dia tidak tahu kepada siapa yang dia harus membuat ridha. Warajulan salama, nah, Allah buat perumpamaan budak yang murni li rajulin, milik satu orang saja. Ay malikuhu syakhsun wahidun, pemiliknya hanya satu orang. Hada yartahu ma'hu, ini budak ini ya, dia merasa senang bersama dengan satu tuan ini karena dia tahu maksudnya yang diinginkan apa. Hada mathalun darabahu Allahu lil musyriki wa lil muwahhidi. Ini adalah sebuah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan perumpamaan bagi orang yang menyekutukan Allah dan yang bertauhid kepada Allah. فَالْمُشْرِكُونَ, maka orang-orang musyrik, مُتَفَرِّقُونَ فِي عِبَادَتِهِمْ, mereka berbeda-beda dalam ibadah mereka. Jadi sesembahan mereka berbeda-beda, tidak sama. وَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam قَاتَلَهُمْ, ia memerangi mereka semuanya. وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. قَاتَلَ الْوَثَنِيِّينَ, Nabi SAW memerangi para penyembah berhala. وَقَاتَلَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ, dan Nabi SAW memerangi Yahudi dan Nasara. وَقَاتَلَ الْمَجُوسَ, dan Nabi SAW pun memerangi orang Majusi. قَاتَلَ جَمِيعَ الْمُشْرِكِينَ, Nabi SAW memerangi seluruh orang-orang musyrik. وَقَاتَلَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ, dan Nabi SAW memerangi orang-orang yang menyembah para malaikat. وَالَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْأَوْلِيَاءَ الصَّالِحِينَ, dan Nabi SAW juga memerangi mereka yang menyembah wali dan orang-orang salih. لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ, Nabi SAW tidak membedakan di antara mereka. فَهَذَا فِيهِ رَدٌّ, maka ini di dalamnya terdapat bantahan. Ya, terdapat bantahan, terdapat sanggahan. Alladzina yaquluna, bagi orang yang berkata, alladzi ya'budu sanama laisa mithla alladzi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikati. Jadi ini terdapat sanggahan bagi orang yang mengatakan bahwa yang menyembah berhala itu tidak sama dengan orang yang menyembah orang salih, wa malakan minal malaikati, dan menyembah malaikat, enggak sama. Ya, li'anna ha'ula'i, karena orang-orang ini yang menyembah berhala, ya'buduna ahjaran wa ashjaran, mereka menyembah batu dan menyembah pohon. Wa ya'buduna jamadatin, dan mereka menyembah benda-benda mati. Amma alladhi ya'budu rajulan salihan, adapun yang menyembah orang salih, wa waliyan min awliya'illahi, dan yang menyembah wali, ya, salah seorang wali dari wali Allah, laisa mitla alladhi ya'budul asnama, tidak sama dengan menyembah berhala. Jadi enggak bisa disamakan. Wa yuriduna bidzalika, dan mereka menginginkan dengan hal itu, anna alladhi ya'budul qubur al-ana, bahwa mereka menginginkan bahwa orang yang menyembah kubur hari ini, sekarang ini, yakhtalifu hukmuhu, berbeda hukumnya, anilladhi ya'budul asnama, dari orang yang menyembah berhala, fala yakfur. Ya, fala yakfur, maka orang yang menyembah kubur enggak kufur, karena berbeda dengan menyembah berhala. Wala yu'tabaru, kata mereka ini, wala yu'tabaru amaluhu hadha syirkan, dan perbuatan ini tidak bisa dianggap sebagai kesyirikan. Ya, perbuatannya enggak bisa dianggap sebagai kesyirikan. Wala yajuzu qitaluhu, dan tidak boleh diperangi. Fanaqulu, maka kita katakan, ar-rasulu lam yufarriq bainahum. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan di antara mereka yang menyembah orang salih, menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah batu, sama saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan mereka. Bal ya'tabarahum, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap mereka musyrikina, bahwa mereka semuanya musyrik. Kullihim. Bal ya'tabarahum musyrikina kullahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap mereka musyrik semuanya. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum, dan menghalalkan darah dan harta mereka. Artinya ini di medan perang, ya. Jadi jangan sampai keliru setiap orang mengatakan menghalalkan darah lalu kemudian dianggap pasal membunuh. Enggak, ini di medan perang, diperangi. Walam yufarriq bainahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan di antara mereka. Walladzina ya'buduna al-masih, dan orang yang menyembah Isa al-Masih, wal Masihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Isa al-Masih adalah utusan Allah. Wa ma'a hadza, ya, walaupun mereka menyembah Rasul yaitu Isa, qatalahum, tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Wal yahudu ya'buduna Uzairan, dan orang Yahudi menyembah Uzair. Wa huwa min anbiya'ihim, dan Uzair ini termasuk nabi mereka, nabi Bani Israel. Au min salihihim, atau Uzair ini termasuk orang salih antara mereka. Qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memerangi mereka. Lam yufarriq bainahum, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan di antara mereka. Fasyirku la tafriqa fihi, maka kesyirikan, ya, enggak ada pembedaan dalam kesyirikan, tidak ada. Baina man ya'budu rajulan salihan, di antara orang yang menyembah orang salih, wa ya'budu sanaman, atau menyembah berhala, atau hajaran, atau menyembah batu, atau syajaran, atau pohon, sama saja, karena selain Allah. Lianna syirka, karena kesyirikan, huwa, ya, adalah ibadatu ghairillahi, menyembah selain Allah. Kainan man kana, ya, siapapun dia. Dan juga apapun dia. Walihada yaqul, oleh karena inilah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Wa kalimatu syai'a, ya, kalimat syai'a pada ayat tadi, wa la tushriku bihi syai'a, fi siyaqin nahyi, ini muncul di dalam urutan perkataan larangan. Wa la tushriku, ini larangannya. Wa la tushriku bihi syai'a. Nah, an-nakirah, dia adalah isim nakirah yang datang setelah larangan, ta'ummu kulla syai'in, maka bersifat umum, ya, segala sesuatu masuk di dalamnya. Ta'ummu kulla man usyrika ma'allah, ya, dia umum, mencakup segala atau siapapun atau apapun yang disekutukan bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Baik minal malaikati, baik dari kalangan malaikat, war rusuli, dan para utusan, was salihina, dan orang-orang salih, wal awliyai, dan wali-wali, wal ahjari, dan batu-batu, batuan, wal ashjari, dan pohon. Jadi syai'an, ini umum, mencakup seluruh yang disekutukan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Asy-Syaikh Al-Mu'allif rahimahullahu taala mendatangkan dalil, wad dalilu qauluhu taala, dan dalilnya adalah firman Allah taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah yaitu kesyirikan, dan agama seluruhnya hanyalah milik Allah. Surat Al-Baqarah 193. Asy-Syaikh Shalih Fauzan berkata, qauluhu, perkataan al-muallif, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, wa qatiluhum, dan perangi mereka, hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada fitnah, yang berarti kesyirikan. Ayy dalilu ala qitalil musyrikina min ghairi tafriqi. Jadi ini adalah dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan memerangi seluruh orang-orang musyrik, min ghairi tafriqin bainahum, tanpa membeda-bedakan di antara mereka, hasba ma'budatihim, sesuai dengan sesembahan mereka. Ya Allah, enggak bedakan bahwa kalau yang menyembah menyembah batu, pohon, itu baru musyrik. Tapi yang menyembah malaikat, yang menyembah orang saleh, enggak musyrik. Tidak, Allah enggak beda-bedakan. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa qatiluhum, dan perangi mereka, hadha ammun, ini umum, firman Allah ini umum, likullil musyrikina, bagi seluruh orang musyrik, lam yastathni ahadan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengecualikan siapapun. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak ada fitnah. Wal fitnatu asyirku, yang dimaksud dengan al fitnah di sini adalah asyirku, kesyirikan, sehingga tidak ada kesyirikan. Ay la yujadu syirkun, sehingga tidak ada kesyirikan. Wa hadza ammun, dan ini adalah umum, ayya syirkin, ya artinya mencakup seluruh kesyirikan. Sawa'an asyirku fil awliya, sama saja apakah kesyirikan ini kepada wali-wali, wassalihina, dan orang-orang salih, au bil ahjari, atau kepada batu, ya bebatuan, au bil ashjari, atau kepada pohon, au bisyamsi, au bil qamari, ya baik kepada matahari ataupun juga kepada rembulan. Pokoknya kesyirikan, yaitu ibadah kepada selain Allah apapun dia. Wa yakuna ad-dinu lillahi, dan agama seluruhnya hanya milik Allah. Maknanya takunul ibadatu kulluha lillahi, semua ibadah hanya milik Allah. Laisa fiha syarikatun, enggak ada apa? Sekutulah. Dalam ibadah ini tidak ada li ahadin kainan man kana, bagi siapapun. Fala farqa, maka tidak ada bedanya baina syirki bil awliya'i was salihin, tidak ada bedanya antara kesyirikan dengan terhadap wali dan orang-orang salih, ya, dengan kesyirikan au bil ahjari, atau dengan pepohonan. Nah, tidak ada bedanya kesyirikan dengan orang saleh, atau bil ahjari, atau dengan batu, atau bil asjari, atau pepohonan, atau bisyayatini, atau menyekutukan Allah dengan syaitan, atau ghairihim, atau yang lain selain mereka. Tetap tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Wa dalilu syamsi wal qamari, dan dalilnya, kata Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala, dalilnya yang tidak boleh menyekutukan Allah dengan matahari dan rembulan adalah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-laylu wan naharu, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam dan siang, artinya pergantian malam dan siang, wasyamsu wal qamaru, matahari dan rembulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari, jangan kalian sujud kepada matahari dan kepada rembulan. Fussilat, ayat ke-37. Jadi ini ayat menunjukkan menyekutukan Allah dengan matahari, rembulan tidak boleh. Sujud kepada selain Allah, kepada matahari, kepada rembulan tidak boleh. Kata Syekh Shalih Fauzan, dalla, ini firman Allah menunjukkan, ala anna hunaka man yasjudu lisyamsi wal qamari, bahwa ada orang yang menyembah matahari, sujud kepada matahari dan rembulan. Walihada nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anis salati, mengerjakan salat, inda tulu'i syamsi, ketika matahari terbit, wa inda ghurubiha, dan tatkala matahari terbenam. Saddan lidzari'ati, dalam rangka ya menutup jalan dan pintu menuju kepada kesyirikan. Li'anna hunaka may yasjudu lisyamsi inda tulu'iha, karena ada yang bersujud kepada matahari ketika matahari terbit. Wa yasjudu laha inda ghurubiha, dan sujud pada matahari ketika matahari terbenam. Fa nahaina, maka Nabi, fa nuhina, maka kita dilarang an nusalliya, untuk mengerjakan salat fi hadainil waqtaini, pada dua waktu ini. Wa in kanati salatu lillahi, walaupun salat itu karena Allah atau hanya kepada Allah. Lakin lamma kana fi salati fi hadal waqti mushabahatun li fi'lil musyrikin, lakin tetapi lamma kana fi salati fi hadzal waqti, ketika di dalam salat pada waktu ini musyabahatun, terdapat keserupaan li fi'lil musyrikin, dengan perbuatan orang musyrik, muni adzalika, maka hal itu dilarang. Ini ada keserupaan nanti kita ketika melakukan salat di kala matahari terbit dan terbenam, dikira kita menyembah matahari. Padahal kita salat kepada Allah. Tapi karena pada waktu yang bersamaan dengan orang-orang penyembah matahari dan melakukan ibadah, maka itu dilarang agar tidak ada keserupaan. Dilarang. Saddan lidzari'ati allati tufdi ila syirki, dalam rangka menutup sarana yang bisa menghantarkan, allati tufdi itu yang bisa menghantarkan ila syirki, kepada kesyirikan. War rasul sallallahu alaihi wasallam jaa bin nahyi anil syirki, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kesyirikan. Wasadda, dan menutup dzara'ihu, ya, setiap yang bisa menghantarkan pada kesyirikan, ya, al-mufdiyata ilaihi. Nabi sallallahu alaihi menutup sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Makanya salat di waktu itu dilarang karena ada kemiripan dengan orang-orang yang menyembah matahari. Walaupun kita enggak nyembah matahari, namun karena dikhawatirkan nanti ada orang beranggapan kita menyembah matahari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Wa dalilul malaikati, dan dalil larangan menyembah malaikat adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Ali Imran ayat ke-80, wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Ya, dan tidak memerintahkan kalian menjadikan para malaikat dan nabi sebagai rab selain Allah. Qauluhu, perkataan Asy-Syaikh, wa dalilul malaikati, dalil bahwa malaikat tidak boleh dijadikan sesembahan selain Allah, ila akhir, sampai akhir perkataannya al-muallif, dalla, ini firman Allah menunjukkan, ala anna hunaka man abadal malaikata wan nabiyyina, bahwa ada orang yang menyembah para malaikat dan para nabi, anna dhalika syirkun, dan sesungguhnya hal tersebut juga adalah kesyirikan. Wa ubadul quburi al-yawma, dan penyembah kubur hari ini, yaquluna, mereka berkata, alladhi ya'budul malaikata wan nabiyyina was-salihina laisa bikafirin. Ya, para penyembah kubur hari ini atau saat ini mereka berkata, yang menyembah malaikat dan para nabi dan orang-orang saleh, dia tidak kafir. Dia tidak berbuat kesyirikan. Ya, sama saja. Karena yang namanya kesyirikan adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik dia orang saleh, batu, malaikat, dan seterusnya. Wa dalilul anbiya'i, dan dalil yang melarang kita menyembah para nabi atau beribadah kepada para nabi, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa putranya Maryam, a anta qulta lin nasi, apakah engkau yang berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibundaku sebagai ilahaini, ya, dua sesembahan yang disembah selain Allah. Jadi nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada Nabi Isa, apa kamu yang perintahkan manusia agar menjadikan engkau dan ibundamu sebagai sesuatu yang disembah selain Allah? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Maha suci engkau ya Allah, tidak berani aku atau tidak punya kewenangan aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. In kuntu qultuhu faqad 'alimtahu. Kalau seandainya aku mengatakannya, niscaya engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui hal gaib. Surat Al-Maidah ayat 116. Dan Nabi Isa katakan, saya enggak perintahkan mereka untuk menyembah saya dan ibu saya, ya Allah, tidak. Itu artinya bahwa ya menjadikan nabi sebagai sesembahan selain Allah pun tidak diperkenankan. Wa qauluhu, dan perkataan Asy-Syaikh Al-Muallif, wa dalilul anbiya ila akhir, bahwa dalil yang melarang kita menjadikan para nabi sebagai sesembahan selain Allah sampai akhir, hadza fihi dalilun, ini di dalamnya terdapat dalil ala anna ibadatal anbiya syirkun, bahwa menyembah para nabi juga adalah kesyirikan. Mithlu ibadatil asnami, seperti menyembah berhala juga sama kesyirikan. Fa fihi raddun ala man farraqa fi dhalika min ibadil qubur. Karena di dalamnya terdapat bantahan terhadap mereka yang membedakan hal tersebut dari kalangan orang-orang yang menyembah kubur. Loh, kalau menyembah kubur bukan kesyirikan, sama saja. Fa hadza fihi raddun ala haula'i alladziina yaquluna. Ini di dalamnya juga terdapat bantahan bagi orang-orang yang mengatakan inna syirka ibadatul asnami, bahwa kesyirikan itu menyembah berhala saja. Ya. Wala yusawwa indahum, dan enggak boleh disamakan. Jadi ini terbantahkan ini orang yang mengatakan bahwa kesyirikan hanya menyembah berhala saja. Wala yusawwa indahum baina man 'abadal asnama, dan enggak boleh disamakan menurut mereka antara orang yang menyembah berhala wa baina man 'abada waliyan, dan dengan orang yang menyembah wali atau rajulan salihan atau orang salih. Wa yunkiruna at-taswiyata baina haula'i, dan mereka mengingkari penyamaan di antara mereka. Jadi antara orang-orang ini artinya mereka mengatakan bahwa ya beda yang menyembah berhala dengan menyembah orang salih, jangan disamakan. Sama, sama-sama selain Allah. Wa dalilu salihina. Naam. Wa yaz'umuna, kita lanjutkan dulu perkataan Ustaz Salih Fauzan, hafizahullah ta'ala. Wa yaz'umuna, dan mereka mengira anna syirka, bahwa kesyirikan maqsurun ala ibadatil asnami faqat, hanya terbatas pada penyembahan berhala saja. Wa hadha minal mughalatatil wadihati. Ya, ini termasuk ya kekeliruan yang jelas min nahiyataini, dari dua sisi. An-nahiyatul ula, tinjauan yang pertama, anna Allah jalla wa ala fil Qur'ani, bahwa Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala di dalam Al-Qur'an ankara 'alal jami'i. Allah Subhanahu wa taala mengingkari semuanya. Yang menyembah berhala, menyembah malaikat, menyembah orang salih, menyembah nabi, semuanya diingkari oleh Allah. Wa amara bi qitalil jami'i, dan Allah perintahkan untuk diperangi seluruhnya. Tinjauan yang kedua, an-nahiyatu tsaniyatu, tinjauan yang kedua, sisi yang kedua, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yufarriqa baina 'abidi sanamin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membedakan antara penyembah berhala wa 'abidi malakin, dan penyembah malaikat atau rajulin salihin, atau penyembah orang salih. Enggak dibedakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama-sama menyebutkan Allah. Jadi ini alasan bahwa enggak bisa disamakan antara menyembah berhala dengan menyembah kubur orang saleh, enggak bisa disamakan, maka perkataan ini adalah perkataan yang tidak benar. Wa dalilus salihin, dan dalil yang melarang menyembah orang-orang saleh adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, ulaika alladhina yad'un, mereka orang-orang yang mereka sembah selain Allah, yabtaghuna, ya mereka yang disembah itu, mereka yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, dan mereka pun mencari wasilah atau mendekatkan diri ila rabbihim kepada Rabb mereka. Ya, mereka mencari ila rabbihim, kepada Rabb mereka, alwasilah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang-orang saleh yang disembah selain Allah itu, ketika mereka masih hidup, mereka pun mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayyuhum, siapa di antara mereka aqrabu, yang paling dekat kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, berharap rahmatnya Allah. Wa yakhafuna azabahu, dan takut kepada azabnya Allah. Surat Al-Isra ayat 57. Ya, jadi mereka pun mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu gimana mereka kemudian disembah? Wa dalilus salihina, dan dalilnya bahwa orang saleh tidak boleh dijadikan sebagai sembahan selain Allah, Yakni maknanya anna hunaka man 'abada as-salihin. Wa ada orang yang menyembah orang-orang salih min al-bashari di kalangan manusia. Qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi di surat Al-Isra ayat 57 ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu. Mereka yang orang-orang yang mereka sembah, mereka mencari wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Rabb mereka, siapa yang paling dekat. Qila, ya, dikatakan bahwa nazalat hadil ayatu, ayat ini turun fi man ya'budul masiha wa ummahu, terkait dengan mereka atau terkait dengan orang yang menyembah Isa al-Masih dan ibunya, wa Uzairon, dan yang menyembah Uzair. Dan Nabi Isa ya Nabi. Fa akhbara subhanahu, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka annal masiha wa ummuhu Maryam, bahwa sesungguhnya Isa al-Masih dan ibundanya itu Maryam, wa Uzairan dan Uzair, kulluhum ibadun lillahi, mereka semuanya hamba Allah. Yataqarrabuna ila Allahi, mereka mendekatkan diri kepada Allah tatkala mereka hidup atau setelah Nabi Isa diangkat pun tetap mendekatkan diri kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, berharap rahmatnya Allah. Wa yakhafuna azabahu, takut kepada azabnya Allah. Fahum ibadun, maka ini bukti bahwa mereka adalah hamba. Muhtajuna ilallahi, dan mereka butuh kepada Allah. Muftaqiruna ilaihi, maknanya juga sangat butuh kepada Allah. Yada'unahu, berdoa kepada Allah. Wa yatawassaluna ilaihi bita'ati, dan bertawassul kepada Allah. Artinya bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah maknanya. Bita'ati, dengan mengerjakan ketaatan. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilata, mereka mencari kedekatan kepada Allah. Yakni maknanya adalah al-qurba minhu, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Bita'atihi, dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Wa ibadatihi, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadalla, maka ini menunjukkan ala annahum la yasluhuna lil ibadati, bahwa mereka tidak pantas disembah. Li annahum basharun, karena mereka pun manusia. Muhtajuna fuqara'u, mereka pun butuh kepada Allah. Yada'una Allah, berdoa kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, berharap rahmatnya Allah. Wa yakhafuna azabahu, dan takut azabnya Allah. Wa man kana kadzalika, dan siapapun yang seperti itu, la yasluhu ay yu'bada ma'allahi azza wa jalla, maka dia enggak bisa dijadikan sesembahan bersama dengan Allah. Artinya enggak bisa disembah. Ya, ini yang pertama. Jadi tafsir yang pertama, ayat ini turun terkait dengan mereka yang menyembah Nabi Isa, ibundanya Nabi Isa, dan Uzair. Wal qawlu tsani, pendapat yang kedua, annaha nazalat fi unasi minal musyrikin. Wa ayat ini turun terkait dengan orang-orang musyrik. Kanu ya'buduna nafara minal jinni, yang mereka menyembah sekelompok dari kalangan jin. Fa aslamal jinnu, lalu jinnya masuk Islam, taubat. Wa lam ya'lam haula'il musyriki, haula'il ladzina ya'budunahum bi islam, yang menyembah jin ini, orang-orang menyembah jin ini enggak tahu kalau jinnya udah taubat masuk Islam. Wa saru yataqarrabuna ila Allah, mereka jin itu mereka mendekatkan diri kepada Allah, bita'ati, dengan taat. Wa dhara'ati, dan tunduk kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, berharap rahmatnya Allah. Wa yakhafuna 'adzabahu, dan takut kepada Allah. Itu artinya fahum, maka para jin ini juga ibadun, hamba juga, yang enggak berhak disembah. Muhtajuna, yang butuh, fuqara, dan sangat butuh. La yasluhuna lil ibadati, mereka enggak berhak disembah. Gitu. Ya, jadi mereka yang menyembah jin, jinnya menyembah Allah. Berarti kan jinnya enggak berhak untuk disembah. Wa ayyan kana al muradu bil ayatil karimati, dan apapun yang dimaksud dengan ayat mulia ini, baik itu maksudnya yang disembah di sini adalah apa? Dari kalangan jin ataupun dari kalangan para nabi dan para rasul. Wa ayyan kana al muradu min al ayati, na'am, Wa ayyan kana al-muradu bil ayatil karimati, apapun maksud dari ayat yang mulia ini, fa innaha la tadullu ala annahu la yajuzu ibadatus salihin. Maka apapun maksud dari ayat ini, maka ini menunjukkan bahwa tidak boleh menyembah orang-orang saleh, enggak boleh. Ya, enggak boleh menyembah orang saleh, enggak boleh menyembah orang saleh, tidak diperkenankan. Sawa'an kanu minal anbiya'i wasiddiqina, baik mereka dari kalangan nabi ataupun as-siddiqin. Ya, dari kalangan siddiqin tidak boleh. Au minal awliya'i was-salihina, atau dari kalangan wali dan orang-orang saleh. Fala tajuzu ibadatuhum, maka tidak boleh menyembah mereka. Li'annal kulla, karena mereka semua adalah ibadullahi, hamba Allah, fuqara'u ilaihi, yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa yu'baduna ma'allahi jalla wa'ala. Lantas bagaimana mereka boleh disembah bersama dengan Allah azza wa jalla. Al-wasilatu wasilah, maknaha, maknanya adalah at-ta'atu wal-qurbu, ta'at dan mendekatkan diri kepada Allah. Fahiyya fil lughati asyai'u alladhi yuwassilu ilal maqsudi. Dari sisi bahasa, wasilah ini adalah sesuatu yang bisa mendekatkan diri atau menghantarkan kita kepada maksud dan tujuan kita. Falladhi yuwassilu ila ridallahi, maka yang bisa menghantarkan kita kepada keridhaan Allah subhanahu. Ya, yang bisa menghantarkan kita kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa jannatihi, dan kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alwasilatu ilallah, inilah alwasilah ilallah, yang bisa menghantarkan kepada Allah. Hadihi hiya alwasilatu almashru'atu, inilah wasilah yang disyariatkan, fi qawlihi ta'ala, yang ada di dalam firman Allah ta'ala, wa betahu ilaihi alwasilata, dan carilah al-wasilah kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, yang menghantarkan kepada Allah dengan menunaikan ketaatan kepadanya. Ammal muharrifuna al-mukharrifuna, adapun orang-orang yang menyimpang, ya, menyimpangkan, yang suka membuat-buat khurafat. Fayaquluna, maka mereka berkata, al-wasilatu, yang dimaksud dengan wasilah adalah an taj'ala bainaka wa bainallahi wasitatan minal awliya'i was-salihina wal amwat. Itu engkau menjadikan antara engkau dan Allah perantara, baik dari kalangan wali, orang-orang saleh, ataupun orang yang sudah mati. Taj'aluhum wasitatan bainaka wa bainallahi, yang engkau menjadikan mereka, wali dan orang saleh, sebagai perantara antara engkau dan Allah. Liyuqarribuka ilallahi, agar mendekatkan dirimu kepada Allah. Yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa." Orang-orang musyrik katakan, kami enggak nyembah mereka kecuali hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Fa ma'na alwasilati, maka makna wasilah inda ha'ula'il mukharrifina, menurut mereka orang-orang yang suka membuat khurafat, an taj'ala bainaka, engkau menjadikan antara dirimu wa bainallahi dan Allah subhanahu wa ta'ala wasitatan, perantara. Ya, perantara. An taj'ala bainaka wa bainallahi wasitatan, engkau menjadikan antara engkau dengan mereka perantara. Tu'arrifullaha bika, yang bisa perantara tersebut memberitahukan kepada Allah tentang permintaanmu. Wa tanqulu lahu hajataka, yang menyampaikan kepada Allah hajatmu, wa tukhbiruhu anka, dan perantara tersebut mengkhabarkan kepada Allah tentang hajatmu. Ka'anna Allah jalla wa ala la ya'lam, seakan-akan Allah jalla wa ala tidak mengetahui. Atau ka'anna Allah jalla wa ala bakhilun, atau seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala bakhil, kikir. La yu'ti, yang tidak memberi, illa ba'dama yulihu alaihi bil wasa'it. Nah, la yu'ti illa ba'dama yulihu alaihi bil wasa'it. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi kecuali setelah dipaksa lah, atau didesak oleh para perantara ini. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka katakan. Walihada yushabbihuna ala nasi, oleh karena itulah mereka menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan manusia kalau begitu. Ya. Wa yaqulun, dan mereka berkata, Allahu jalla wa ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Allah berfirman, ya, mereka yang kalian jadikan perantara itu, mereka pun mendekatkan dirinya kepada Allah, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Fadalla, kata mereka masih, fadalla ala in ala anna ittikhadhal wasa'iti, maka ini menunjukkan bahwa menjadikan perantara-perantara dari kalangan makhluk, minal khalqi ilallah, menjadikan perantara kepada Allah, ini adalah amrun masyru', perkara yang disyariatkan. Li'anna Allah athna ala ahlihi, karena Allah memuji orang yang mencari wasilah, mencari perantara. Wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat yang lain, ini pemahaman yang keliru. Jadi mereka memahami perantaranya adalah perantara berupa wali, orang saleh yang sudah mati. Wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa btaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah yang mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihad di jalan Allah, surah Al-Maidah ayat ke-35. Qalu, mereka berkata, innallaha amarana an nattakhidhal wasilata ilaihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar kita menjadikan wasilah kepada Allah. Wal wasilatu ma'naha al-wasitatu, dan wasilah maknanya adalah wasita, perantara. Hakadha yuharrifuna al-kalima an mawadhihi. Seperti inilah mereka mentahrif, merubah-rubah perkataan dari tempatnya, mereka melakukan tahrif. Fal wasilatul mashru'atu fil Qur'ani wa fis sunnah, wasilah yang disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah adalah at-ta'atu, ketaatan, allati tuqarribu ila Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa tawassul ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala, dan bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadihi hiya al-wasilatul mashru'ah. Inilah wasilah tawassul yang disyariatkan. Amma tawassulu bil makhluqina ila Allah, adapun bertawassul kepada dengan makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa wasilatun mamnu'ah, maka ini wasilah yang dilarang. Wa wasilatun syirkiyah, ini adalah wasilah syirkiyah, syirikan. Wahiyallati takhadahal musyrikuna min qablu, dan ini adalah kesyirikan yang atau wasilah yang dijadikan oleh orang-orang musyrik sebelumnya. Yang sebelumnya, yaitu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'a'una 'indallahi. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak bisa mendatangkan manfaat kepada mereka, dan mereka berkata, haula'i shufa'a'una 'indallahi. Mereka ini adalah yang memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Ya. Dan mereka inilah yang beri syafaat kepada kami di sisi Allah, kata mereka. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan yang menjadikan selain Allah sebagai aulia, sebagai wali, yakni sembahan, kami tidak menyembah mereka kecuali bisa kecuali mereka hanya mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini dua ayat sering kita apa di kita baca ini. Surat Yunus ayat ke-18, Az-Zumar ayat ketiga. Hada huwa syirkul awwalina. Ini syirik orang-orang terdahulu. Wal akhirina syirik orang belakangan. Sawa'an wi sawa'in. Sama persis. Ya. Wa in sammuhu wasilatan. Walaupun mereka menyebutnya sebagai wasilah. Fahuwa syirku bi'ainihi. Maka dia adalah kesyirikan. Walaysa huwa alwasilah. Allati syara'aha Allah Subhanahu wa taala, dia bukanlah wasilah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lam yaj'al asy-syirka wasilatan ilaihi abada. Karena Allah tidak menjadikan kesyirikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah selama-lamanya. Wa innama asy-syirku mubaidun 'anillahi Subhanahu wa taala. Kesyirikan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allah 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya siapa orang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya syurga dan tempatnya di neraka. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَمْصَارِ. Dan orang-orang zalim tidak ada penolong, yang maksud orang syirik berbuat kesyirikan. فَكَيْفَ يُجْعَلُ الشِّرْكُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ. Bagaimana kesyirikan dijadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah? Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Dan الشَّهِدُ مِنَ الْآيَةِ, yang menjadi syahid dari ayat ini, أَنَّ فِيهَا دَلِيلًا, dalamnya terdapat dalil, ala anna hunaka minal musyrikin may ya'budu salihin, bahwa ada di antara orang-orang musyrik yang menyembah orang saleh. Li anna Allah bayyana dhalik, karena Allah menjelaskan hal itu. Wa bayyana anna ha'ula'i alladziina ta'budunahum hum ibadun fuqara'u, dan Allah menjelaskan bahwa yang kalian sembah selain Allah ini, mereka juga hamba yang butuh kepada Allah. Ya bataghuna ila rabbihimul wasilata, mereka pun mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya'ni yataqarrabuna ilaihi bitta'ati, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan taat kepada Allah. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang paling dekat? Yatasabaquna ila Allah jalla wa ala, mereka berlomba-lomba kepada Allah jalla wa ala bil ibadati, dengan menunaikan ibadah. Li faqrihim, karena mereka butuh ila Allah, kepada Allah, wa hajatihim, dan mereka butuh kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu, dan mereka berharap rahmatnya Allah dan takut akan adabnya Allah. وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ, maka siapa orang yang keadaannya seperti itu, yaitu butuh kepada Allah, berharap kepada rahmatnya Allah, takut kepada adabnya Allah. فَإِنَّهُ لَا يَسْلُهُ أَنْ يَكُونَ إِلَهًا يُدْعَى وَيُعْبَدْ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَإِنَّهُ, maka sesungguhnya dia, لَا يَسْلُهُ, tidak pantas, أَنْ يَكُونَ إِلَهًا, menjadi ilah, يُدْعَى وَيُعْبَدُ, yang diseru, disembah bersama dengan Allah عَزَّ وَجَلَّ. Naam, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Fa'ala kulli hal, ya, diringkasnya bahwa apapun yang disembah selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Dia menyembah apapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kesyirikan. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankannya. Jadi enggak dibedakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara yang menyembah orang saleh, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah patung, dengan menyembah nabi, dengan menyembah malaikat, sama-sama kesyirikan. Karena intinya dia adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dulu kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته.